Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla, segala puji dan segala syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyah. Masih berkisar dalam hal muraja'atul qawaid nahwiyah allati akhadnaha, yaitu muraja'ah kaedah-kaedah nahwu yang telah kita ambil atau telah kita pelajari, yaitu di halaman safha, halaman 114. Halaman 114 yaitu safar rabi'ata asyara ba'dal mi'ah, 114. Di perhatikan itu pada kalimat yaitu yusma'u sautul muda sautul utas. Naam, yusma'u sautul utas, dari situ sampai akhir. Nah, ini kita akan ungkapkan kaidah yang sudah kita pelajari. Baik, Fadhil Hasan, kita minta kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Raja untuk membaca maqta'i terakhir. Nanti saya akan tanyakan atau saya akan lontarkan pertanyaan terkait dengan kaidah. Ya, Fadhil Hasan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan kami mengundang interaksi Anda di line telepon 021-823-6543. Anda bisa membuka di halaman 114, jilid yang ketiga. Di kesempatan malam ini kita akan mengupas sedikit dari kaidah-kaidah yang terdapat di dalam hiwar, tentunya yang sudah kita pelajari baik di jilid 1, di jilid 2 dan jilid ketiga dari bab pertama sampai ke 14 ini. Kita terima, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Nur Laila. Ahlan Umu Nur Laila, di mana? Jakarta. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Belajar Ustaz. Gimana? Belajar nahwu ininya, grammarnya. Iya, memang kita ini belajar ini. Tapi ini kita murajaah kembali, Om ya. Kita murajaah kembali pelajaran yang sudah kita pelajari supaya pelajaran itu ingat. Kalau tidak murajaah seperti ini, nanti lewat terus. Yang baru dapat, yang lama hilang. Baik, coba baca belum itu. Lama, Ustaz. Gimana? Bukan begini, belum lama. Oh, belum lama ngikutin ya? Belum. Baik, tidak apa-apa. Belajar. Iya. Coba sekarang coba Ana dengar dulu bacaannya. Yang dalam kurung itu yusma'u sautul utas. Iya. Yusma'u sautul utasi. Iya. Al-mudarris. Manil atisu. Iya. Abdul Hadi. Ana. Al-mudarris. Ya Abdul Hadi. Iza atasa fahmadillaha. Iya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi. Walyakul lahu akhuhu au sahibuhu. Yarhamkallahu. Fa iza qala lahu yarhamkallahu. Yarhamkallah atau yarhamukallah? Yarhamukallah. Iya. Falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Naam. Rawahul Bukhari. Baik, masyaallah, ini qira'ah mumtazah. Baru belajar dah begini. Baik, masyaallah. Ahsan. Nata yus inam yusma'u sautul adhani. Masya Allah, terputus ya. Mau ditanya kaidah sudah terputus. Ibu Nur Laila, mohon maaf sambungan teleponnya terputus. Omo baru menyelesaikan bacaannya saja dan kaidah-kaidah belum sempat disampaikan. Silakan mungkin bisa menyambungkan kembali di 021-823-6543. Ya, mungkin ada merasa takut ya. Nah, saya kira nggak usah takut. Kalau tidak bisa nggak masalah. Iya, paling tidak membacalah. Iya, nanti saya akan suruh baca. Iya, kalau nahunya belum bisa enggak masalah. Iya. Ya, namanya berarti kan yang salah kan saya ya, menanya orang yang belum tahu. Baik. Fadhil Ustaz. Silakan 021-823-6543 bagi para pendengar, ikhwan dan akhwat. di pelajaran ke-14 di kesempatan malam ini, halaman 113-114. Kita angkat kembali di belakang Ibu Nur Laila, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Naam, di Bandung. Naam. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ahlan bik. Baik, tafadhal ya Abu Irfan. Dibaca lagi Ustaz? Iya, baca lagi ya. Sekali melatih bacaan. Yusma'u sautul ab mutawassi. Naam. Al-mudarris manil atisu. Abdul Hadi ana. Al-mudarris ya Abdul Hadi. Iza atasta fahmadillaha. Naam. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Naam. Wa yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu. Wa qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Naam. Rawahul Bukhari. Ahsan. Taib yusma'u sautul mutasi. Ayu jumlah? Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Taib. Ma mauqi' i'rab sautu di situ? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Oh iya. Yakin fa'il? Taib. Yusma itu fi'il apa? Yusma. Oh ya, naibul fa'il, Ustaz. Oh, naibul fa'il. Dari mana tahu itu naibul fa'il? Yusmanya majhul. Ya. Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Taib. Bentuknya kaidah seperti apa? Kaidahnya ini khusus fi'il mudhari ya, karena terkait dengan fi'il mudhari. Ya. Coba sebutkan dulu kaidah secara umum. Dalam bahasa Indonesia ya, dhammah di awal. Fathah sebelum akhir. Naam, jayyid. Yudhammu aw dhamma awaluhu. Yudhammu awaluhu. Wa futiha ma qabla akhir. Ma qabla akhir ya. Iya, dhamma. Kata dhamma itu majhul itu. Dhamma awal huwa futiha. Kata futiha, fi'il futiha itu majhul. Ya juga ya. Iya. Tapi bentuk fi'il madhi. Nah. Dhamma awal huwa futiha maqabla akhir. Di dhamma kan huru awal. Huru awal adalah ya. Jadi yu. Yu. Kemudian. Semua akhirnya apa? Huruf mim ya. Difatahkan. Ya, difatahkan surah akhir. Sahih. Itulah kaedahnya. Kaedah secara umum. Jadi yusma'u. Sautul mutasi. Itu majhul. Iya. Taib, kata al-mudarrisu, apakah ini jumlah sempurna? Jumlah mufidah? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yakin? Kalau jumlah ismiyah, tidak bisa. Bisa juga. Sebenarnya. Bisa juga. Taib, takdirnya apa ini? Apa yang dibuang situ? Takdirnya qala al-mudarrisu. Ah, qala al-mudarrisu. Iya. Itu berarti jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah? Al-mudarrisu qala. Al-mudarrisu qala. Iya, betul. Jadi qala al-mudarrisu atau al-mudarrisu qala, tergantung kita mentakdirkannya. Iya. Jadi bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Baik, kemudian manil atisu? Jumlah apa ini? Ayu jumlatin. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib. Jumlah ismiyah tatakawwan min ayyi syai'in tatakawwanul jumlatul fi'liyah? Tatakawwanu mubtada wal khabar. Tatakawwanu minal mubtada'i wal khabari. Mubtada itu bahasa kita apa? Sinonimnya lebih kurang atau? Subjek. Subjek ya. Atau subjek ya. Betul subjek. Taib. Di sini mana mubtada'nya? Mubtada al-atisu. Al-atisu, khabarnya? Man. Man, ya. Kenapa khabarnya dulu kan ini? Karena sebagai isim istifham. Isim istifham. Wajibkah dulu kan atau tidak? Wajib. Wajib, ya. Jadi manil atisu. Atisu. Baik, jadi lebih tepatnya al-atisu itu sebagai mubtada muakhar, man-nya adalah... Khabar muqaddam. Taib, itu bisa dilihat di jawaban. Iya. Ya. Taib. Kemudian ana jawabannya. Apakah ini jumlah ismiyah? apakah jumlah mufidah? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Taib, jumlah mufidah. Ayu jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Sah. Ismiyah. Mana mubtada, mana khabarnya? Mubtadanya ana. Ana. Khabarnya mahzuf. Mahzuf. Mahzuf. Al-apisu. Ana al-apisu. Taib, jayid. Ahsan. Jadi khabarnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah jelas, kan? Oh, li'annahu ma'lum, ya. Jadi sesuatu yang maklum dalam bahasa Arab itu boleh dibuang. Bahkan dibuang itu lebih bahasanya lebih simpel dan lebih ya apa? Lebih bagus bahasanya. Ya, nah. Kalau terkait dengan sastra bisa sastra lebih tinggi. Iya, iya. Iya. Jadi ana ai anal atisu. Saya yang bersin. Nah, ahsant. Kemudian satu lagi biar ada kebagian lainnya, ya Abdullah. Abda atau abdu? Abda. Abda. Apa hukumnya? Mansub. Mansub. Kenapa munada? Ini namanya munada ya? Munada ya. Apa ini katakan munada? Bahasa kita? Munada yang dipanggil. Yang dipanggil. Taib. Munada. Munada yang di sini hukumnya mansub. Itu hukum asalnya mansub. Nah. Kalau dia mabni, maka dia menempati tempat nasab. Nah, di sini memang dia mansub, hukumnya mansub dan juga munadan juga mansub, bentuk katanya mansub. Kenapa dia mansub di sini? Karena dia sebagai mudhaf. Oh ya, munadanya mudhaf. Jadi setiap munadanya mudhaf, maka dia harus mansub. Di sini tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Apakah selamanya fathah? Tidak selalu. Tidak selamanya. Iya, tidak selalu dia fathah, tergantung bentuk kata. Nah. Iya. Al-Hadi sebagai apa? Al-Hadi mudhaf ilaih. Bisa di-i'rab kan kata Al-Hadi? Al-Hadi mudhaf ilaih majrur. Iya, majrurun. Majrurun wa alamatu jarrihi. Iya. Apa tanda jarnya? Kasrah mukadzarah. Iya. Ahsan, kasratun muqaddaratun alal alal ya, ya. Taib. Nah, mana'a min zuhuriha, terhalang menampakkannya oleh apa? Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. At-ta'adzur, yakin? Apa arti ta'adzur? Karena susah diucapkan ya. Susah atau tidak bisa? Di sini bisa. Ah, kalau di sini bisa bukan ta'adzur. Ta'adzur itu uzur. Uzur artinya apa? Tidak mungkin bisa diharakatkan. Ya. Tidak bisa diharakatkan artinya tidak bisa dituturkan. Ya, itu kalau di apa? Huruf akhirnya huruf alif. Huruf alif ya. Iya, Musa disebut isim apa? Isim maksur. Maksur. Nah, kalau ini isim apa namanya? Ini isim lagi, manqus ya. Manqus. Isim manqus itu isim yang diakhiri oleh huruf ya. Ya-nya bukan ya unisbah ya, bukan ya utasydid. Iya, beda hukumnya. Ini ya bukan ya berbaris tasydid. Ya. Jadi ini tidak ada tasydidnya. Kalau tasydid itu ada dia harus harakat, enggak bisa enggak diharakatkan karena ada tasydidnya. Ya Abdul Hadi. Asalnya apa? Ya Abdul Hadiyi. Hadi. Nah, tapi itu tidak diharakatkan kasrah. Kenapa tidak diharakatkan kasrah atau tidak dituturkan harakat kasrahnya? Karena berat ya. Berat. Nah, bahasa Arabnya apa itu? Asqal ya. Asqal. Nah, jadi mana amin zuhuriya asqalu. Asqalu ya. Li'annahu ismun. Ismun. Manqusun. Iya, itulah jawabannya. Ahsan, masya Allah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Irfan, ya. Barakallahu fik. Alhamdulillah sudah disampaikan, bagus sekali. Insyaallah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543 di belakang Abu Irfan. Masih di pembahasan jilid ketiga tentunya dalam bab yang ke-14. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan dengan siapa bapak di mana? Dengan Ahmad di Makassar. Dengan Pak Ahmad, Ahmad di Makassar. Makassar. Silakan Pak. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Halo. Pak Ahmad. Halo. Halo, na'am. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Pak Ahmad, mohon maaf, dikecilkan volume suara TV atau radionya. Bapak cukup mendengar dan memonitor lewat telepon saja, Pak. Ada feedback, mohon maaf. Dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya. Dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya. Nah, Ahmad, syukron. Ya. Silakan. Saya sering ikuti. Silakan. Iya. Rusul Lugatul Arabiyah. Nah. Sabtu Salis. Nah. Kurang saya paham. Baik. Sudah lama mengikuti pelajaran bahasa Arab? Saya banyak nih, yang banyak saya dapat di sini. Ustaz, tiap malam Sabtu, cuma etika mengajarnya Ustaz saya suka sekali. Iya. Belajar kaedah ini membutuhkan apa ya, semacam kesabaran dan juga fokus terkis ya. Ya, yang terpenting adalah rasa hub, rasa cinta dulu kepada apa yang kita pelajari. Nah, kalau kita insya Allah kalau sudah mencintai apa kita pelajari, insya Allah akan mudah itu. Ini yang paling penting. Jadi jangan merasa apa, merasa sulit terlebih dahulu. Ya, sama seperti anak-anak sekolah belajar apa, matematika. Ada yang belajar matematika ya seresan ya. Apa-apa sudah merasa pusing dia. Iya. Nah ini. Seharusnya tumbuhkan dulu rasa senang, iya, bahwa matematika itu penting. Ya, bagaimana untuk menumbuhkannya? Ya, bahwa kita yakin bahwa itu penting. Nah, demikian juga bahwa ilmu grammar bahasa ini adalah penting. Ya, jelas sekali, karena enggak mungkin kita bisa membaca literatur bahasa Arab, kita bahasa Arab kalau kita tidak menguasai ya ilmu nahu. Iya. Dan itu sangat penting sekali. Kalau enggak menguasai nanti bisa nyasar nanti dalam memahami. Kalau sudah nyasar sudah berbahaya, apalagi terkait dengan hukum itu. Iya. Jadi yang penting ikutin dengan baik. Nah, ada juga malam apa? Ustaz di sana malam Jumat ya. Nah, Ustaz kita yaitu Hamzah Abbas hafizallahu taala juga beliau mengajarkan sama seperti ini, itu jilid yang kedua. Ya. Jilid yang kedua. Nah, mungkin juga Bapak bisa mengikuti atau mendengar kajian-kajian sebelumnya dari jilid pertama ya, Ustaz di sana ya. Jilid pertama, jilid kedua, sampai jilid yang ketiga ini. Karena yang betul bahwa ini pelajar itu nyambung ya. Nyambung dari awal sampai akhir itu nyambung. Kaedah-kaedahnya. Artinya ada kaitan lah. Ada kaitan. Makanya, setiap nas yang saya ajarkan di sini atau yang kita akan pelajari, ya, kita akan terus mengulang-ulang kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Ini sangat penting supaya, sebagaimana saya katakan tadi, supaya tidak lupa. Ya. Halo Pak, masih ngikutin? Sudah terputus ya. Baik, Bapak Ahmad di Makassar, semangat. Alhamdulillah, jazakallah khair atas interaksinya. Dan Bapak juga bisa mengikuti jilid yang kedua di Kitab Durusul Lughah di setiap Kamis malam. Dan jilid satunya mungkin bisa diikuti dan simak melalui rekaman yang sudah terdapat di website Radio Roja. Demikian. Dan kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Rahmat di Balikpapan. Masya Allah. Ahlan. Ahlan wasalam ya. Ahmad. Iya, Ustaz. Taib. Iya, Ustaz. Taib. Tafadhal iqra. Gimana, Ustaz? Bisa baca? Ana belum punya kitabnya, Ustaz, hanya lihat di televisi aja. Baik, iqra ala syasani. Coba dibaca di apa? Layar itu. Ya, dal kana al-mudarrisu ya Abdul Hadi. Al-mudarrisu? Iya. ya Abdul Hadi. Iya. Iza atas tu. Atas. Iza atas tu. Itu fathatul dhamma itu harakannya. Sebentar kan. Iya. Mendekat dikit di layarnya. Dhamma Ustaz. Dhamma. Iya. Khata ada. Iza atasta fathah itu. Oh, fathah. Iya. Soalnya lihatnya di TV aja Ustaz agak kabur. Agak kabur ya. Iya, baik. Iza atasta fa terus Fahmadillaha. Iya. Itu dal bar sukun itu adalah harakat asli. Harakat aslinya adalah sukun. Adapun di bawah dal tu kasra itu adalah ketika dibaca wasal. Jadi ketika dibaca wasal dalnya dibaca kasra supaya bisa dibaca. Kalau enggak bisa dibaca itu. Fahmadillaha, enggak bisa dibaca karena depannya alif lam samsiah. Oh, ya Fahmadillaha kan? Ya. Iya, asalnya Fahmad kan gitu. Asalnya sukun ya Ustaz. Ya, asal sukun ya. Oh iya. Fahmadillaha. Iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Idza atasa ahadukum. Iya. Fal yakul. Iya. Alhamdulillahi. Iya. Wal yakul. Lahu Akhuhu. Iya. Au sahibuhu. Iya. Yarhamukallahu. Iya. Iza qala lahu ya yarhamukallahu fal yaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum balakum iya rawahul bukhari. Nah, rawahul bukhari. Baik, sudah lama ngikutin pelajaran bahasa Arab ini? Belum lama, Ustaz. Belum lama. Hanya kaidahnya sedikit saja. Oh iya. Ketahui. Oh iya. Baik. Coba mungkin saya sedikit saya tanya, idza atasta. Atasa ini bentuk apa ini? Apakah hal huwa ismun au harfun? Idza atasta. Asalnya atasa. Atasa, hal huwa fi'lun au harfun au ismun? Huwa fi'lun. Fi'lun. Ya. Taib. Ayu fi'il? Fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Apa tandanya fi'il madi di situ? Fi'il madi tandanya... biasanya kalau fi'il mudhari ada ya atau ada ta-nya Ustaz. Di mana? Di mananya? Di situ ada ta juga tuh atas ta. Ada ta di situ. Itu ta itu ini apa? Dhamir ya Ustaz. Iya, dhamir. Iya, kalau fi'il mudhari-nya ta-nya di awal ya. Oh iya betul. Iya, di awal dia juga di awal. Ya. Ya seperti apa? Fi'il madhi. Iya, iya, ini fi'il madhi betul, fi'il madhi. Jadi kalau fi'il mudhari ada ya yang di awal, ya. Di awal ya, Ustaz. Iya, betul. Ya-nya di awal. Atau ya, ta di awal, atau nun di awal, atau hamzah di awal itu tanda fi'il mudhari. Ini fi'il madhi, tandanya dia bersambung dengan dhamir ta mutaharrika. Arti bisa dia disambung dengan ta mutaharrika. Bisa disambung. Kalau enggak bisa disambung bukan dia fi'il madhi. Ya. Jadi atas ta. Iya, ta-nya bisa sambung kan? Pengertian disambung itu adalah bukan berarti hurufnya nyambung. Bukan itu maksudnya. Jadi artinya bisa digandengkan dengan fi Fiilnya. Fiilnya. Ya. Adapun penulisannya bisa bersambung, bisa tidak, tergantung hurufnya. Iya. Oh, iya. Kalau huruf kan, waw, kalau huruf waw di au di akhir kan nggak bisa disambung, tanya kan? Oh iya. Iya. Artinya bisa dimasuki oleh ta, itulah tanda dia fiil madhi. Baik, kemudian fahmadillah. Fahmad ini fiil apa ini? Fahmad fiil amar. Fiil amar, ya. Kalau sebelum fa masuk, bacaannya apa? Ilhamdi. Kok ada lamnya? Ilham. Ilham. Ilham. Mana lamnya? Ilham. Dari mana lamnya? Oh. Ihmad. Bukan Ilham. Ihmad. Oh, iya. Nah, Ihmad. Ya, Hamida Yahmadu. Hamida Yahmadu Ihmad. Amarnya. Iya, betul. Baik, Allah di sini harakatnya apa? Allah harakatnya kasro. Jadi fahmidillahi, gitu bacaannya. Fahmi. Iya. Kenapa dia kasrah? belum tahu Ustaz. Iya, iya. Nanti insyaallah. Ini harakatnya fathah. Rahmidillah. Kenapa fathah? Karena dia sebagai objek maf'ul bi. Oh, maf'ul bi. Oh iya. Iya, maf'ul. Ahsan, barakallahu fik. Iya. Harus semangat belajar ya. Ikut ini malam Jumat dengan Ustaz Hamzah Abbas insyaallah. Iya, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, akhi. Masyaallah, barakallahu fik. Dan sekali lagi jazakallahu khair atas interaksinya. Yeah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang ingin mencoba dan bertanya secara langsung, kami persilakan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Ya, yeah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Aziz. Pak Aziz, di mana Pak Aziz? Dari Tasikmalaya. Ahlan, masyaAllah. MasyaAllah. Ahlan, masyaAllah. Salam kenal Pak Ustaz. Ahlan, masyaAllah. Barakallahu fiik. Nah. Ahlan, masyaAllah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Taib, tafadhal ya akhil karim. Tafadhal ya akhil karim. Iqra. Dari Al-Mudarris. Dari Al-Mudarris ya. Dari awal Al-Mudarrisu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mudarrisu ya Abdal Hadi. Ida atosta fahmadillaha. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Naam. Idza atasa ahadukum falyakul. Jayyid. Alhamdulillahi. Iya. Walyakul lahu akhuhu. Au sahibuhu. Yarhamukallahu. Iya. Fa idza qala lahu. Yarhamukallahu. Falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Naam. Rawahul Rawahul Bukhari. Ahsan, barahul Bukhari. Baik, selanjutnya mengikuti pelajaran ya, sudah lama, Pak? Alhamdulillah, Syekh. Jadi dulu cuman sekarang ini udah punya keluarga, sibuk dengan kerjaan. Oh, gitu. Jadi ya, pas nonton ini TV, wah. Jadi Ah iya, baguslah. Jadi nonton TV baru teringat kembali pelajaran yang lama ya. Bukalah lembaran-lembar lama itu. Iya Ustaz, insya Allah. Mungkin masih ada catatan-catatan yang masih tertinggal. Iya, masih bisa dibaca kembali. Taib, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlah apa ini? Kalau enggak salah jumlah fi'liyah. Ya Ustaz. Iya, jumlah fi'liyah. Betul, jumlah fi'liyah. Karena jumlah itu ada dua macam. Pertama, jumlah fi'liyah. Kedua, jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Taib, jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, fi'il, fa'il. Minimal fi'il, fa'il ya. Minimal fi'il, fa'il. Itu minimal, ya. Kalau fi'ilnya menghendaki maf'ul, berarti harus ada maf'ul bihnya. Kalau jumlah ismiyah, terdiri dari? Mubtada wal khabar. Mubtada wal khabar, iya. Jadi kalau ada mubtada khabar, berarti jumlah ismiyah. Taib, di sini, fi'ilnya mana? Qala. Qala. Fi'il apa ini? Fi'il amr. Fi'il madi. Fi'il madi. Ya, saya sedikit... terkait dengan saraf ini. Karena bagaimanapun saraf juga penting. Ini juga sudah kita ungkapkan. Fi'il ini namanya fi'il apa ini? Hal huwa fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Fi'il soleh. Fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Fi'il sahih. Fi'il apa yang maksud dengan fi'il sahih? Fi'il sahih itu tidak ketempelan huruf ilat. Oh, tidak ada huruf ilat. Tapi bukankah di situ ada huruf ilat? Ya, Syekh, makanya ini kan saya jadi mengulang gitu, yeah. Pak. Huruf ilat itu ada tiga. Tiga. Ya, Syekh, kalau nggak salah. Iya, betul. Apa saja? Coba ulang. Iya. Ingat-ingat kembali pelajaran lama itu. Alif, alif, nun, iya. Iya, ya, alif. Alif, waw, ya, bukan nun. Alif, waw, ya. Mudahnya, mudahnya adalah huruf mad. Itu mudahnya. Mudahnya huruf mad. Oh, iya. Huruf mad itu kan alif kan, waw dan ya. Nah, itu dia. Di sini ada alif. Di mana itu? Di ain fiil. Di tengah-tengah. Iya, berarti apa? Fiil mu'tal. Itu ada huruf lah, bukan fi'il sahih ya, fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal itu ada bermacam istilah. Nah, ini namanya fi'il apa ini? Ini juga sering diulang-ulang ini. Fi'il ajwaf ya. Oh iya. Ya, ada fi'il misal. Oh, kalau itu tadi, maaf Syekh, kalau itu... Bina ajwa pada bina mudhaaf itu sama enggak sama itu? Oh iya. Jadi namanya kalau mudhaaf itu fi'il sahih. Iya, di fi'il sahih ada fi'il salim, ada fi'il mahmus, ada fi'il mudhaaf. Itu bagian fi'il sahih. Iya, fi'il yang berganda, farra. Nah, iya. Di sini fi'il mu'tal itu terbagi. Ini juga sudah kita ulang-ulang itu. Pertama, fi'il misal. Fi'il misal adalah fi'il yang di awal fa fi'il huruf ilat. Fa fi'il huruf ilat. Seperti apa? Wa'ada. Di awal ilu waw. Atau ya'isa. Perlu ingat, hurufnya huruf asli. Bagi fi'il sebut, bukan huruf za'idah, bukan huruf tambahan. Ya Isa, ya Hamzah Sin. Nah, itu berarti dia fi'il misal. Bagian daripada fi'il mu'tal. Kalau huruf ilat di tengah-tengah dikatakan ajwaf. Jauf, jauf itu rongga. Seolah-olah fi'il itu berongga. Kena tengah-tengahnya seperti kosong. Kan gitu. Kena tengahnya ada huruf ilat. Penyakit. Jadi, qala ba'a. Itu alif. Kalau waw, yakulu. Kalau ya, yabi'u. Nah, itu namanya fi'il ajwaf. Nah, di sini ada fi'il ajwaf. Qala fi'il ajwaf. Taib. Ya, kita mengulang-ulang lah. Terus, an-Nabi ini sebagai apa dalam kedudukan Arabnya? fa'il sah. Fa'il sahih. Maka dibaca an-nabiyyu, ya-nya tasydid ini. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu doa, shalla itu fi'il madhi, Allahu lafzul jalalah fa'il, sallallahu alaihi jar majrur. Ini adalah disebab apa? Jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah yaitu kalimat sisipan. Bahasa kita apa? Kalimat sisipan, yang mana kalimat ini tidak ada kaitan dalam satu jumlah dengan kalimat sebelumnya ataupun setelahnya. Itu kata i'tiradiyah. Ya. Umumnya untuk doa. Baik. Idza atasa ahadukum, sekali lagi, atasa ini fil apa nih? Fi'il madi. Fi'il madi. Tai ahadu, kenapa dia baris dhamma itu? Ahadu. Walaysa ahada atau ahadi. Terputus. Masyaallah. Iya. Terputus Bapak, barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, Ustaz, ada catatan sedikit? Iya, iya. Silakan. Baik, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, tetap ya diulang-ulang kembali ya, Ustaz ya. Iya, sayangnya. Betul. Iya. Sedikit ya, tadi jumlah i'tiradiyah ini mungkin bagi sebagian mahasiswa atau siswa pelajar atau juga para peserta yang mendengar pelajar ini, ya mungkin belum tahu, belum paham ya. Ya, jumlah i'tiradiyah itu adalah kalimat sisipan. Biasanya itu kasih tanda. Tanda adalah garis kiri kanan ya. Yaitu satar ya. Garis kiri kanan itu biasa sebagai tanda apa? Tanda baca. Qala an-nabi titik dua. Qala an-nabi. Setelah nabi ada garis tengah-tengah. Kemudian di akhir juga di garis. Sallallahu alaihi wasallam itu di tengah-tengah. Sebelumnya sudahnya ada garis. Baru titik dua. Itu biasanya tanda baca seperti itu. Ya, menunjukkan bahwa kalimat itu adalah bukan bagian daripada pembahasan. Ya, akan tapi dia hanya tambahan, sisipan yang tidak ada kaitan dalam kalimat ini, kalimat sebelumnya atau setelahnya dalam pembahasan. Dia hanya sebagai untuk doa, rata-rata umumnya untuk doa. Ya, seperti ini sallallahu alaihi wasallam atau radhiyallahu anhu, kemudian apa? Hafizahullahu taala. Iya. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kata rahimahullahu taala itu doa, itu ada katakan jumlah i'tiradiyah. Iya. Baik, jazakallahu khair atas tambahan dan faedah yang disampaikan. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, masih kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Baik, kita akan kembali. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Baik, silakan Ummu. Naam. Barakallahu fikum ya, Ustaz. Wa iyyak. Naam. Naam. Dari mana Ustaz? Ya, ulang dari dalam. Naam. Al-mudarrisu yaqul, ya Abdul Hadi, idza atasta fahmadillah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. Baik, jayid. Kemudian tadi sudah batas sampai ke atas ahadukum. Ahadu ini kenapa dia dhamma? Fa'il ya. Fa'il. Apa itu fa'il? Subjek. Apa pelaku? Pelaku, fa'il itu pelaku, nah. Ya. Ya. Yang fa'il pelaku daripada kata atasa. Nah. Nah, insyaallah nanti kita terjemahkan setelah ini. Nah. Kemudian falyakul, nah, itu fi'il apa ini? Apakah fi'il madhi atau fi'il amar? Amar ya, Ustaz. Fi'il amar. Iya, lamul amar, ada lamul amar. Saya tanya fi'il apa? Fi'il apa ya namanya, lupa lagi. fi'il mudhari, Ustaz. Ya fi'il mudhari kan? Nah, fi'il mudhari. Nah, Ustaz. Cuma dia dimasuki majzum. Kan ada lamul amr gitu. Nah, itu dia. Nah. Tapi fi'ilnya enggak berubah. Nah, bukan berarti jadi fi'il amr, itu tetap fi'il mudhari. Tandanya apa fi'il mudhari? Ada ya. Ada ya di awal tadi yaqul. Kalau itu fi'il mudhari dimasuki oleh lamul amar. Lam amar itu lam yang bersukun itu. Nah. Kenapa bersukun? Pada lamul amar itu baris kasrah. Didahului oleh fa. Ya, didahului oleh fa jadi sukun. Fal yakul. Asalnya liyakul. Liyakul. Baik. Tanda jazamnya sukun. Nah. Fi'il mudhari asalnya apa ini? Qala yaqul. Yaqulu. Kemana wawnya? Hudifat. Hudifat. Limadha hudifat? Litika usakinain. Apa arti litika usakinain? Bertemu dua sukun ya. Bertemu dua sukun. Mana dua sukunnya? Wawu sukun dengan lam. Wawu sukun itu wawu apa harakatnya asli bersukun. Nah. Sedangkan lamnya sukunnya apa? I'tirad. Sukunnya i'tirad kan mendatang. Oh, nah. Iya, bukan asli dia sukun itu. Nah. Karena dimasuki oleh lamul amar. Nah. Tapi kemudian mana fa'il falyakul itu? Domir mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali ke ahadu. Ahadu, ya betul. Taib. Ya, harus tahu kembalinya. Kalau tidak nanti salah memahami. Kemudian alhamdulillahi. Iya, jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Mubtada' alhamdu. Alhamdu. Kemudian khabar lillahi. Khabarnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah jar majrur. Nah. Iya, ini apa? Khabar fi mahalli. Fi mahalli raf'in raf'in. Khabar mubtada'. Khabar mubtada'. Iya, betul. Nah. Taib. Kemudian waliyakun. Nah. Iya. Sama dengan tadi, Ustaz. Sama dengan itu. Fi'il mudhari majzum karena dimasuk oleh lamul amar. Taib. Kemudian mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu. Takdiruhu huwa. Huwa yang ila? Ila ahadu. Ahadu. Nah. Nah, kalau begini rusak maknanya nih. Entar dulu, Ustaz. Lanjut dulu. Entar dulu. Kepalnya akhuhu, afan Ustaz, akhuhu. Akhuhu. Nah, Ustaz. Makanya afan. Jangan cepat apa perhatikan. Jadi kalau kita itu ditanya. Nah, atau sebelum ke depan. Iya, ya, betul. Nah. Jangan lihat ke belakang aja. Lihat ke depan dulu. Iya, iya, Ustaz. Setelahnya. Akhu, iya, fa'ilnya akhu. Iya, begitu juga ketika kita menterjemahkan. Nah, Ustaz. Baik. Ya, fa'ilnya akhuhu. Baik. Kemudian lahu ha ini kembali ke mana? Ha yang pada huruf lam itu lahu. Itu ada dhamir kan kembalinya ke mana? Kepada ahadu. Ahadu. Nah, ini perlu sekali sini ya supaya tidak salah menerjemahkan nanti. Nah. Akhuhu ha nya itu kembali ke mana? Hu? Ya kepada ahadu tadi. Iya, betul. Ha itu kembali pada ahadu juga. Iya. Tapi aku itu fa'il. Ma alif rafi. Apa tanda rafanya? Al-wawu. Al-wawu. Li'annahu? Li'annahu minal asma'il khamsah. Khamsah. Sebutkan asma'il khamsah itu. Apa sebut? Aku, abu, hamu, fuka, dhu. Dhu, dhu ilmin. Fu. Fuka. Dhu. Dhu. Iya. Tapi tolong sebutkan syaratnya. Dia asmaul khamsah itu. Nah. Dia marfu dengan waw, mansub dengan alif. Iya. Majrur atau, dengan iya, afal asmaul khamsah itu marfu dan rafa'nya waw. Kemudian tanda nasabnya apa? Alif. Kemudian tanda jarnya? Iya. Iya. Nah. Taib. Nah, itu asmaul khamsah. Nah, apa syaratnya? Harus idhofah kepada domir. Harus mudhaf kepada? Harus mudhaf kepada domir. Domir baik. Ya kalau dia bukan domir tidak bisa. Kepada selain ya mutakalim pokoknya. Nah itulah dia jawaban tepatnya. Nah, dia harus mudhaf. Nah, mudhaf. Dan mudhafnya kepada selain ya mutakalim. Selain ya mutakalim. Apakah dia isim zahir atau isim domir yang bukan ya mutakalim? Nah. Kalau idhafah kepada mutakallim bukan termasuk asmaul khamsah. Dia i'rabnya ada seperti i'rab isim mufrad. Marfu dengan dhammah, wa mansub dengan fathah, wa majrur dengan kasrah. Nah, itu contoh akhi, abi, akhi, hami, fami, fam, fami. Iya, itu kenapa mudhaf kepada ya mutakallim. Tapi itu syarat pertama. Nah. Syarat yang kedua. Masih ada. Oh iya. Ada berapa syarat itu? Mudah-mudahan masih ingat. Ustaz. Masih ingat. Apa itu? Enggak, mudah-mudahan apa syarat yang kedua? Isimnya dalam bentuk mufrad. Oh, nam kalau dia musanna, musanna dan jamak tidak termasuk dalam asmaul khamsah. Akhu itu kan isim mufrad. Akhun, iya kan? Nah. Seperti ini yang bisa menjadi asmaul khamsah, masuk waw, kemudian idhafakan akhuka, akhu zaidin. Kalau musanna atau jamak tidak termasuk. Apa musanna akhun? Akhwa. Akhawani. Akhawani. Nah, akhawani, waw itu bukan waw yang ada pada akhu, beda. Oh gitu. Kalau akhawani, waw itu waw asli. Waw asli. Sedangkan akhuka itu waw itu adalah sebagai tanda i'rab. Iya, tanda i'rab dan itu waw zaidah namanya. Bukan waw asli. Dari mana waw itu ya Ustaz? Memang aslinya seperti akhawani. Iya, asalnya dari situlah kita tahu akhun itu asalnya akhun. Akhun itu akhawun. Oh, akhawun. Itu asalnya. Dari mana tahu ketika musanna? Ketika musanna wawnya kembali muncul. Oh, nah. Jadi akhawani. Abun asalnya abawun, itu asalnya. Makanya musananya abawani. Nah, timbul pertanyaan, kenapa enggak usah dikatakan akhawun? Kalau akhawun itu berat, siqal. Karena waw berdhamma, ya berdhamma itu siqal. Makanya apa dibuang hurufnya takhfifan. Iya, ringan untuk meringankan. Jadi akhun, abun, asalnya akhawani. Itu musananya akhawani. Akhawaini pakai alif pakai ya. Abun abawani abawaini. Baik, kemudian kalau dia jamak juga apa? Tidak asmaul khamsah. Apa jamak akhun? Ikhwatun. Ikhwatun atau ikhwanun. Makanya kalau di mudhaf kepada selain ya mutakallim bukan asmaul khamsah. Ikhwatuna. Ya kan ikhwatu Zaidin. Tidak tidak bisa ditambahkan waw ikhwatu Zaidin ikhwatuna pakai waw ikhwata Zaidin ikhwa ikhwat ikhwati Zaidin pakai iya ketika jar tidak bisa karena dia sudah bentuk jamak ya. Kemudian apa syarat lagi harus diingat ini syaratnya dia bukan isim tasghir. Bukan isim tasghir. Kalau isim tasghir tidak bisa. Akhun isim tasghir adalah isim yang menunjukkan makna kecil. Iya. Bisa bendanya atau orangnya kecil atau sebagai apa? Penghormatan atau kena cinta. Kena sayang dikasih gelar seperti itu, isim tasghir. Sebagaimana Rasulullah manggil Anas jadi ya Unis. Iya, ya Unis. Bukan Anasnya apa? Orangnya kerdil, tidak. Iya, karena Rasulullah sayang kepada Anas, dia panggil Ya Unis. Iya. Ya Aisyah dipanggil Pak Humaira, iya kan? Ya itu isim tasghir daripada Humaira, Humair. Daripada Hamra, Ahmar, Humaira. Jadi Rajul, Rujail. Kitab, Kutaib. Kalau kitabnya kecil-kecil itu, iya, Kutaib. Iya, zamannya Kutaibat. Ya, kalau kita besar katakan kitab. Nah, itu isim tasghir. Jadi ya, kalau akhun ukhai. Abun ubai. Jadi ini apa? Kalau dia apa? Kalau dia jadi isim tasghir tidak maka dia tidak termasuk asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah tadi syaratnya apa? Pertama bentuknya isim mufrad. Yang kedua bukan isim tasghir. Yang ketiga dia idhafah kepada selain ya mutakallim. Nah, itu diingat-ingat itu. Taib. Isim tasghir, ya. Tidak idafah kepada yang mutakalim. Yang ketiga tidak isim tasghir, ya. Iya, nah. Tidak dalam bentuk isim tasghir. Nah. Atau istilah lain dia adalah isim mukabbarah nih. Dalam bentuk mukabbarah. Mukabbarah itu isim yang dibesarkan, isim besar. Artinya bukan isim tasghir. Mudahnya karena ulama-ulama nahwu memberikan istilah apa? Istilah mukabbarah dia. Nah. Daripada musaghara. Nah, kadang-kadang susah diterjemahkan. Mudahnya apa? Dia bukan isim tasghir. Itu saja. Dia bukan isim tasghir. Kalau bukan isim tasghir berarti isim mukabbarah. Mukabbarah. Iya. Yeah. Oh, lawannya. Ustaz. Lawannya. Iya. Baik. Aw sahibu. Kenapa di sahibu ini ada dhammah di sini? Sahibu. Mm-hmm. Nah, ma'tuf kepada akhu. A'taf kepada akhuhu. Iya. Wa aw itu huruf ataf. Nah, iya. Kemudian Allahu sebagai apa di sini? Rabbul Jalalah di sini. Yang yarhamukallah. Iya. Nah, fa'il. Fa'il. Kaf itu sebagai apa? Apa kemudian fi'il? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ul bih fi mahalli nasab. Nah. Kenapa di maf'ul bihnya dulu kan ini? Kita tahu bahwa karena dalam itu dalam bentuk dhamir, Ustaz. Nah, bentuk dhamir. Yang kedua? Enggak cukup itu jawaban. Jawaban itu belum sempurna. Apa Ustaz lupa? Nah, ini namanya takdim maf'ul bih wujuban. Maf'ul bih wajib mendahulukan ala fa'il atas fa'ilnya. Kenapa? Karena fa'ilnya isim zahir. Fa'il isim zahir, maf'ul bih isim dhamir. Fa'il iya. Isim zahir, iya. Maf'ulnya isim dhamir. Isim dhamir, maka didahulukan maf'ul bih, enggak bisa diakhirkan. Iya, kalau diakhirkan harus pakai dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu lemah bahasanya. Kenapa lemah? Selagi bisa pakai dhamir muttasil. Kenapa dipakai dhamir munfasil? Kalau dhamir munfasil kan iyyaka kan? Nah. Yarhamullahu iyyaka kan gitu. Nah, itu lemah bahasanya. Dha'ifah, lughah dha'ifah. Ya, enggak dipakai bahasa itu. Karena masih bisa digunakan dhamir muttasil. Makanya misalnya itu kaf. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah. Gak bisa kita kan yarhamullahu ka. Iya, gak bisa berdiri sini, maka didudukan. Wujuban ya. Iya, wajib kena fa'ilnya isim dhamir. Tapi kalau fa'ilnya isim dhamir, maka maf'ul bi-nya walaupun isim dhamir letaknya di akhir, bukan di awal. Contohnya darabtuka. Darabtuka. Nah, mana fa'ilnya? Tu kan? Tu, nah. Kafnya maf'ul bi. Maf'ulun bi. Iya. Yeah. Enggak nah. Bisa, darabaka tu. Darabaka tu. Tidak lazim atau gimana Ustaz itu? Atau memang bukan tidak lazim, memang enggak benar bahasanya. Enggak benar maksudnya yeah. Dari. Kena fa'il dan dhamir muttasil kan? Nah. Muttasil enggak bisa berdiri sendiri. Harus makanya apa? Muttasil dengan fi'il. Darabtuka. Baik. Ahsan barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu Fatimah. Alhamdulillah barakallahu fiik. Dan ada beberapa faedah dari yang disampaikan Ustaz terkait dengan kaidah-kaidah yang tadi dijelaskan. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung silakan dan mail pesan singkat di 0819 896543. Satu atau dua kesempatan penelpon kembali kami berikan, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Anna di Cinere. Cinere, iya betul. Baik, ahlanya Umma. Fadal. Ya. Tafadhali ya Umma Anna. Ahlan wa sahlan. Nah. Dari mana Ustaz? Nah, coba wal yakul akhuhu wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu. Dari situ. Oh ya. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu. Aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallahu afal yaqul yahdikumullah. Wa yuslihul balakum. Rawahu Bukhari. Bukhari. Taib. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu. Fa idza qala lahu. Taib, qala ini fi'il madhi, mana fa'ilnya? Huwa. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Nah, saya tanya, huwa kembali ke mana? faida qala lahu yang bersin ustaz. Maksudnya kembali ke mana? Di situ ada kalimat ahadukum, ada akhu au sahibu. Kembali ahadukum. Ke mana ini? Ahadukum. Ahadukum. Wa qala lahu. Wa qala lahu yarhamukallah. Ya. Kembali lahu, kepada ya. Ahadukum. Ya ahadukum. Bukan kembali pada akhuhu. Kalau dia kurahu. Au sahibuhu. Enggak ah. Bukan. Bukan. Kan ahadukum ahadim, yang bersin. Ahadukum yang bersin. Apa yang diucapkannya? Apa yang diucapkannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian? Ya. Kemudian yang mendengar. Saudaranya yang mendengar atau temannya yang mendengar mengatakan. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Terus fa idza qala lahu yarhamukallah. Fa idza qala. Dan kalau dia mengatakan kepada dia dan dia mengatakan yarhamukallah. Nah, siapa yang mengatakan ini? Fa idza qala. Dhamir huwa kembali ke mana? Oh, ini akuhu. Ah iya, makanya jangan salah. Maaf Ustaz. Iya, betul. Nanti terjemah bisa kacau nanti nih. Iya. Yeah. Jadi fa idza qala ay qala akhuhu ya au sahibuhu lahu baru lahunya kembali pada ahadukum. Iya. Iya. Yarhamukallahu. Iya. Falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Falyakul di situ fiil tadi sudah dijawab ya, fiil am fiil mudhari majzum dengan lam amal. Tapi karena di fa maka ya. Lam amalnya bersukun. Sudah ada kasrah. Iya. Nah, ya, sekarang ya. Juga tanya lagi nih, falyakul itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Huwa kembali ke mana? Falyakul maka dia berkata dia di sini mengucapkan, adalah ya Yarhamukallah itu kan orang kedua yang bilang. Iya. Saya bersin. Maksud saya. Ya huwa ini kembali ke mana? Huwa apa kembali pada ahadukum atau kepada aku atau sahibuhu? Tinggal dulu. Yang bersin kan bilang alhamdulillah. Iya. Yang dengar bilang yarhamukallah. Iya. Terus faiza qala lahu yarhamukallah. Maka ini ahadukum. Kembalinya ke ahadukum. Yang mana? Falyakul. Iya. Iya, betul. Falyakul itu kembali pada dhamir huwa kembali pada ahadukum. Iya. Hendaklah dia mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Taib, yahdi ini fiil apa ini? Yahdi kumullahu. Ini kayaknya amar dong. Fi'il amar. Yahdi fi'il amar. Oh, bukan. Benar. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa tanda fi'il mudhari di situ? Huruf mudhari. Di mana huruf mudharinya? Ya yang mana? Ada ya dua ya itu. Yahdi awal atau yang sebelum kaf? Yang di awal. Di awal huruf mudhari'nya ya di awal. Ya. Ini fi'il mudhari'. Baik. Saya tanya fi'il mudhari' ini apakah dia marfu atau majzum? Yahdi ini marfu. Fi'il marfu. Ya. Iya. Apa tanda rafa'nya? Wow. Mana wow di situ? Sebentar. Yahdikumullah tanda rofa. Yahdi ini isim ini fi'il itu fi'il mangkus ya. Oh iya fi'il mu'tal naqis ya, fi'il naqis. Iya fi'il hada yahdi itu fi'il apa? Naqis ya. Bagi fi'il mu'tal. Tadi ada boleh fi'il. Boleh saya bilang fi'il mangkus ya. Fi'il mangkus. Fi'il naqis ya. Fi'il naqis. Ya. Iya. Oh, mangkus itu isim ya, Ustaz. Iya. Fi'il naqis. Ada fi'il misal, fi'il ajwab dan fi'il naqis. Iya. Fi'il naqis akhir. Iya. Fi'il naqis adalah fi'il yang di akhirnya huruf illat. Huruf illat di sini apa? Huruf ya di akhir sebelum kaf itu. Kaf itu dhamir ya. Iya. Yahdi. Nah, saya tanya ini, apakah dia fi'il marfu atau majzum? Yahdi. Kalau mansub enggak ya? Kalau mansub itu jelas, kalau fathah yahdiya itu mansub. Yahdiya. Ya. Ini yahdi. Ini marfu. Ustaz. Marfu. Nah, yang saya tanya adalah apa tanda rofaknya? Yahdi. Ini mestinya karena ini kan akhirnya ya, ya. Berarti ini mukaddar lah. Nah, dhammah mukaddarah. Dhammah mukaddarah alal ya. Ya, alal ya. Betul. Ya. Ini lisiqal atau litta'adzur? Ini siqal. Hah? Siqal. Iya, lisiqal. Ya. Jadi sama seperti isim manqus. Ya. Isim manqus isim yang diakhir oleh ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Jadi tidak bisa dibaca ketika rafa. Nah, demikian ya. Juga fi'il mu'tal akhir ketika dia rafa tidak bisa dibaca. Kalau dia alif namanya ta'adzur karena enggak bisa dibaca sama sekali. Kalau dia waw dan ya masih bisa dibaca. Yahdiyu yu. Karena yad'u wu. Cuma itu berat bacaannya. Maka dikatakan siqal. Kalau dia siqal maka harakatnya tidak dibaca. Nah, namanya apa? Dhammah muqaddarah alal ya. Dhammah muqaddarah alal ya. Lisiqal. Li'annahu isim bukan bukan li'anna fi'lun mu'tal akhir al-ya'i. Iya, fi'il mu'tal akhir al-ya'i. Ya. Bahwa fi'il naqis. Taib, kum itu sebagai apa di sini? Yahdi kumullah. Yahdi kum. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Objek ya. Maf'ul bih. Objek. Ya. Ya. Kemudian Allahu lafzul jalalah sebagai apa? Fa'il. Fa'il, betul. Nah, yahdikumullah. Ini adalah bentuk apa doa, jumlah doa'iyah, kalimat ya. Doa ya. Iya, betul. Kemudian waw itu waw apa ya di sini? Wa yuslihu, di sini waw ataf. Waw ataf, ya. Yuslihu. Yuslihu fi'il mudhari. Nah, itu makanya kan, yahdi itu fi'il mudhari marfu. Nah, ya. Maka lihat maktufnya. Yuslihu. Ya. Kalau dia mansub atau dia majzum tentunya yusleh kan gitu ya. Yeah, yeah. Kemudian kalau dia majzum yahdi ianya tentu dibuang. Yahdi tentu ianya dibuang kalau dia majzum. Yeah. Yeah. Dan harus ada yang menjazamkannya. Di situ tidak ada. Taib yuslihu. Kemudian fa'ilnya mana fa'il yuslihu? Apanya? Mana fa'il yuslihu? Oh. Huwa. Huwa. Kembali kepada? Allah. Allah. Perlu diingat, biasanya dhamir itu kembali kepada yang paling dekat. Iya. Iya. Paling dekat. Nah, jadi, kalau ternyata... Dhamirnya, kalau paling dekat, ya dhamirnya, Ustaz. Huwa. Iya. Waw itu. Ha itu. Huwa. Yuslihu huwa itu kembali kepada yang dekat. Yang dekat ada Allah. Iya. Kembali kepada Allah itu yang paling dekat. Nah, secara umum begitu. Kalau tidak memungkinkan kembali kepada dekat, berarti kembali kepada yang agak jauh lagi. Ya. Taib, kemudian yuslihu balakum. Bala ini sebagai apa? Balakum. Ya, bala. Kata bala aja sebagai apa? Bala itu maf'ul bih. Maf'ul bih. Betul nih, bukan fi'il bala ini. Bala ini isim. Isim. Di mana sya'? Apa makna? Makna bala. Bal itu di mana halun atau sya'nun? Oh, hal. Halun keadaan atau sya'nun. Masalah. Iya. Bukan bala ya bulu. Kalau bala ya bulu itu pipis. Baul. Iya. Iya. Ya. Ini itu isim. Iya. Iya. Ya. Bala. Ya. Bal. Di makna hal. Mana sya'nun. Keadaan. Iya. Baik. Kum sebagai apa? Bala. Kum. Kum bala. Sebagai apa? Maksudnya posisinya ya Ustaz. Iya. Mauke Arab namanya. Kedudukan dalam kalimat. Sebagai apa ini? Balakum. Nah, kalau balakum bentuk apa kata balakum ini? Di sini domir. Iya, itu betul. Kum itu domir. Kalau digabung itu bentuk apa ini namanya? Ini? Balakum. Atau kitabakum kan? Baitakum. Kitabakum yang menunjukkan kepunyaan itu. Idhafah. Namanya idhafah. Idhafah. Idhafah. Iya, penggabungan dua suku kata. Iya, bala itu sebagai mudhaf, kumnya sebagai mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin, ya karena dia dhamir fi mahalli jar. Rawahul Bukhari. Baik, jumlah apa ini rawahul Bukhari? Bukhari. Jumlah apa rawahul Bukhari? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Bukhari itu. Bukan, rawahul Bukhari. Kata rawahul Bukhari jumlah apa? Rawahu ini fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Rawah, iya. Rawah itu fi'il madhi, ya? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Namanya fi'il apa? Fi'il saya atau fi'il mu'tal ini? Bagaimana? Apakah fi'il saya atau fi'il mu'tal? Ada berapa mu'tal huruf ilat di situ? Rawah satu. Satu. Alif itu bukan huruf ilat? Alif. Ya, alif. Alif. Berarti dua huruf ilat dong. Oh iya, ada dua. Kan rawah, yarwi. Kan rawah. Lafiz, makrus. Ahsan. Mafruk. Lafiz? Lafiz mafruk. Mafruk atau makrun? Oh, makrun, makrun. Makrun. Karena dia di belakang dua-duanya. Ah, bergandengan dia. Iya, kalau di antara kalau satu yang hidup di antara dua. Bukan yang hidup, huruf sahih. Yang sahih. Enggak ada huruf hidup. Ya, huruf sahih maksudnya. Kalau di tengah-tengahnya huruf sahih, baru katakan lafiz mafruk. Kalau kedua huruf kalau kedua huruf ilat itu ada di belakang, namanya lafif makrun. Makrun. Makrun itu kalau bergandengan. Kalau huruf ilat itu satu di belakang, satu di depan, di tengah-tengahnya huruf sahih, itu namanya lafif mafruk. Mafruk. Dia terpisah, dia pada kalimat faraka, terpisah. Iya, betul, Ustaz. Nah, lafif mafruk. Apa contohnya kalau itu yang mafruk? Kenapa, Ustaz? Bisa kasih contoh yang mafruk? Lafiz mafruk? Iya, mafruk, iya, lafiz mafruk. Contohnya apa? Yang mafruk, misalnya kawayaku, kemudian apa ya? Kawayaku itu makrun. Kawayaku ya. Makrun. Kalau mafruk, saya, mafruk. Iya, saya mengingat-ingat. Oh, iya. Bentar, saya ingat apa dua yang di bawah itu. Ini... wafa. Jahit, wafa, betul. Waqa. Wafa yaqi. Nah, waqa yaqi. Waqa yaqi. Iya, betul. Ya, waqa itu apa sih? Artinya saya menjaga. Waqa yaqi menjaga. Menjaga. Oh, menjaga. Iya, waqa wiqayah kan? Oh, al-wiqayatu khairun min al-ilaj. Menjaga supaya tidak dibaca waqayaki, menjaga. Waqayaki itu lafif mafruk. Mafruk karena tengah-tengah huruf sahih. Mafruk. Iya. Taib rawahul Bukhari. Nah, ha ini sebagai apa di sini? Bukhari. Ha rawahu hu itu ha itu sebagai apa? Itu dhamir. Dhamir sebagai apa? Fa'il. Iya. Namanya al-ha'il. Rawahu fa'il. Hu sebagai domir. Iya. Fa'il. Eh, fa'il? Al-Bukhari sebagai apa? Oh, Al-Bukhari. Rawahu Al-Bukhari. Ini badal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Rawahu. Kan hu-nya itu juga Al-Bukhari juga. Bukan. Khata. Salah. Makanya itu nanti salah pemahaman nih. Ha itu sebagai maf'ul bi, kembali pada al-hadis. Iya. Yeah. Oh, salah saya ya. Iya, asalnya. Itu kembali ke mana? Al-hadis. Hadis ini. Ini iya. Al-hadis, hadis, hadis. Ya, petunjuk. Bukan, bukan. Kembali pada al-hadis, kata hadis. Ini hadis kata Nabi kan? Hadis, hadis. Iya. Hadis. Oh iya. Rawal asalnya Pak Rawal Bukhari al hadis. Hadis yang diceritakan oleh Bapak Bukhari gitu ya Pak. Iya, rawahu. Oh. Makanya rawahu. Dia, makanya coba terjemahannya terima HR kan itu. Iya. HR Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Seperti yang diceritakan hadis seperti yang diceritakan oleh Bukhari gitu. Jadi rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu maknanya. Rawahu Bukhari yu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Masyaallah. Nah, ya. Iya, memang tidak ada kata al-hadis dalam kalimat ini, tapi sudah maklum. Ya. Sudah maklum karena ini mengungkapkan suatu hadis Nabi. Apa kata Nabi? Idza atasa ahadukum falyaqul, sampai akhir. Itu kan hadis itu. Nah, makanya langsung rawahu. Nah, ha ini kembali kepada mafhum, yaitu apa? Hadis. Iya. Karena itu kalimat ini adalah kalimat jum, ada bentuk apa? Yang di sini adalah perkataan hadis, perkataan Nabi. Iya. Jadi ha ini kembali kepada makna, yaitu hadis. Jadi ada asalnya al hadzal haditsu rawahu, itu asalnya. Hadzal haditsu rawahu al-Bukhari. Ini. Jadi enggak perlu disebutkan hadzal hadis lagi. Karena sudah maklum, karena sebelumnya itu kan bentuk hadis itu, perkataan perkataan Nabi. Jadi rawahul Bukhari, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Bukhari itu sebagai fa'il, ya. Taib jayid masyaallah. Ya, secara umum bagus jawaban ya. Umuhana dan juga yang lainnya. Masyaallah. Alhamdulillah. Ya. Selesai berarti pembahasan kaidah dari pelajaran ke-14 oleh Ummu Anna. Jazakallahu khair ya Umma, masyaallah barakallahu fik. Dan masih mengingat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, subhanallah. Dan kita tunggu interaksinya di kesempatan yang akan datang. Kami kemudian akan mengangkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian ini dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari pendengar kita, apakah setiap kalimat yang disisipi, baik itu di akhir atau di tengah, yang memang dalam bentuk doa seperti rahimahullah atau radhiyallahu anhu, itu disebut i'tiradiyah, Ustaz? Atau bisa kita katakan semuanya itu i'tiradiyah? Iya, betul. I'tiradiyah. Jadi kata i'tiradiyah ada kalimat sisipan bahas. Apa, lebih kurangnya terjemahan bahasa kita ada kalimat sisipan. Atau ini kan dia bentuk kalimat ya. Iya, kalau terkadang kita ada kata sisipan ya. Ada bentuk kata sisipan. Ini dalam bentuk jumlah. Ketika kita kata ada kalimat sisipan. Maksud itu ada, kalau kaidah Indonesia itu, kata sisipan ada yang tidak ada hubungan sebetulnya. Ya, tidak ada hubungan dalam pembahasan. Ya. Nah, di sini seperti doa, itu tidak ada hubungannya dalam pembahasan. Qala Nabi SAW, kata SAW, tidak ada hubungannya. Itu baik sebelum itu sudah. Itu hanya untuk doa bagi Nabi. Makanya saya katakan umumnya biasa itu kasih tanda kutip, tanda bacaan itu kasih garis kiri kanan biasanya. Nah, tapi itu apa? Untuk menunjukkan bahwa kata itu adalah i'tiradiyah, ya. Tidak berkaitan dengan sebelum dan sesudahnya. Ya. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Di halaman-halaman sebelumnya anda akan bacakan saja Ustaz, terkait dengan zarful zaman dan zarful makan. Di halaman 100 Allah berfirman, wa banaina fawqakum sab'an syidada. Apakah ini termasuk zarful zaman atau zarful makan Ustaz? Ya, fawqa. Ya, fawqa itu zarful makan. Ya, wa banaina fawqakum syidani. Jadi fawqa, ya. Sab'an syidada. Sab'an itu adalah maf'ul bih. Jadi fauqa itu yang dharab makan. Ya. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Kami akan kembali masih di pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan ahwalul mubtada, Ustaz. Iya. Wa antasumu khairun lakum. Khairun lakum. Iya. Bagaimana bentuk ahwal keadaan mubtada ini? Itu masdar muawwal. Baik. Masdar muawwal itu masdar yang ditakwilkan, ditafsirkan kepada masdar. Asalnya apa? Siyamukum khairun lakum. Jadi antasumu itulah mubtada'nya. Namanya masdar muawwal. Kata masdar muawwal adalah an dan fi'il yang bisa di yang dilebur kepada mas lebur menjadi masdar. Jadi katakan masdar muawwal. Atau juga istilah apa? Masdar musbak namanya. Atau istilah juga lain sama juga masdar musbak. Itu bisa dibaca dalam kitab apa? Kitab Nahu seperti Kawakib Durriyah, ya. Syarahmatan Al-Jurumiyah. Ya, punya tapi itu, sebetulnya sama aja, maksudnya sama bahwa an dan fi'il itu ada kata masdar muawwal, dia bisa dilebur menjadi masdar. Apa takdirnya? Wa antasumu khairul lakum ay siyamukum khairun lakum. Jadi mubtada itu adalah antasumu, itu mubtada-nya. Ya. Sama dengan laisal birra an tuwallu. Mana isim laisa? Birra itu mansub. Iya. Kenapa mansub? Karena itu isim laisa. Apa khabar laisa muqaddam. Kalau itu mana isimnya? An tuwallu. Iya, an tuwallu itu masdar muawwal, itulah isim laisa muakhar. Iya. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hewan yang terdapat dalam nas ini, untuk menerjemahkannya, apa memang mengetahui kaidah atau jabatan kedudukannya itu diharuskan, Ustaz? Jazakallahu khair. Wah, ya harus. Iya. Itu makanya ini itu namanya ilmu nahwu. Ya. Enggak mungkin kita bisa mengetahui jabatan kata kalau kita tidak bisa mengetahui kaidahnya. Sama di bahasa kita. Kalau kita enggak tahu mana subjek, mana predikat, mana objek. Ya. Mana pelaku, mana keterangan waktu, keterangan tempat. Nanti terjemahan ngaco nanti. Iya, kalau terjemahannya ngaco nanti memahami juga ngaco. Iya. Ya, kalau terkait dengan perkataan biasa mungkin enggak apa-apa. Kalau terkait dengan hukum. Iya, atau terkait dengan kalam Allah, air Quran. Wah, itu berbahaya sekali. Makanya syarat mutlak bagi orang yang ingin menyampaikan tafsir Al-Qur'an Karim adalah harus bisa menguasai bahasa Arab dan seperangkatnya, dia harus paham. Dan itu tidak cukup, dia harus merujuk pada tafsir. Karena di tafsir ada penjelasannya. Ketika kita memahami atau menjelaskan tafsir yang ditafsir oleh ulama, mau enggak mau kita harus memahami bahasa Arab dan seperangkatnya. Dan itu harus. Makanya Al-Imam Al-Asma'i di dalam Muqaddimah Ahamiyatul Lughah Arabiyah dalam syarah Matan Jurmiyah, yaitu kitab Al-Kafi, ya, pengarang kitab itu menukil suatu perkataan Al-Asma'i. Apa kata Asma'i? La yahillu li talibil ilmi, tidak halal bagi seorang yang untuk ilmu syar'i, yaitu dia bicara tentang perkataan kalam Allah dan sejenisnya yang dia tidak mengetahui bahasa Arab dan seperangkatnya. Iya, jangan main-main, itu masalah, kan ini masalah berat itu. Iya, kadang-kadang kita menjumpai para ahli para terjemah khususnya di TV, ya, dengan mudah dia menyampaikan ayat-ayat Quran, ya. Iya, kan kalau terjemahkan tidak cukup, ya. Terjemahan itu kan tidak cukup, perlu merujuk pada tafsir. Nah, ketika merujuk tafsir itu kan berbahasa Arab. Iya, enggak cukup merujuk pada terjemah, ya. Terjemah itu sifatnya membantu, tapi harus merujuk kepada tafsir yang asli berbahasa Arab. Nah, mau enggak mau harus menguasai. Dan itu merupakan syarat mutlak. Tidak ada ulama yang dia menjadi seorang ulama, seorang faqih, apalagi seorang mujtahid yang tidak menguasai bahasa Arab dan seperangkatnya. Ya, tidak ada. Semua ulama menguasai bahasa Arab dan seperangkatnya. Ya, termasuk ulama-ulama kita dahulunya, masya Allah, terkenal dengan melotoknya ilmu nahu, katanya. Melotok ilmu nahu bahasa orang Melayu sana. Ya. Walaupun terkadang bahasa aktifnya kurang jalan, tapi bahasa fasihnya masya Allah menguasai dia ilmu nahu, sehingga mudah dia baca kitab, ya, mudah dia memahami. Ya. Kadang-kadang Alfiyah itu dia hafal 1000 bait Alfiyah Ibnu Malik, kan, bahkan bukan dari awal, dari akhir dia hafal. Hebat orang-orang dulu itu begitu, masya Allah. Kita pun sekarang sulit untuk menghafal Alfiyah itu. Ya. Paling tidak kita memahamilah. Ya. Jadi kaidah-kaidah ilmu nahu ini sangat penting. Ya. Makanya ketika mempelajari bahas kaidah ilmu nahu, dia awali dengan kaidah yang dasar. Itu Matan Jurmiyah, itulah kitab, masya Allah, Matan Jurmiyah itu kitab yang sangat penting untuk bagi pemula. Bahkan ulama-ulama sekalipun enggak terlepas Matan Jurmiyah. Bahkan mereka mensyarah. Masya Allah, kitab itu cukup penting sekali. Dan syarahnya cukup banyak. Ada syarahnya singkat, ada syarahnya agak sedang, ada syarahnya agak luas. Ya. Bisa mencari buku tersebut. Ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya dari pemirsa Raja TV, barakallahu fiik. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam, Ustaz. Jazakumullah khair jazak. Terima kasih atas keikutsertaan antum dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk ilmu syar'i. Dan kita akhiri, subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.